Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Mari ini disebutkan tentang sedikit tentang Nabi Khidir. Walaupun berbeda pendapat yang tentang siapakah beliau ini, dari kalangan siapa, tentunya yang rajih adalah Nabi Khidir adalah seorang nabi yang sejaman dengan Nabi Musa. Masyaallah. Adapun disebutkan oleh beberapa ulama dalil tentang kenabian Nabi Khidir. Dan Khidir itu adalah namanya Khidir karena setiap dia duduk di sebuah tempat yang dulunya gersang, maka dengan keajaiban yang Allah berikan, mukjizat yang Allah berikan, menjadi subur hijau. Telah disebutkan bahwasanya Nabi Musa dan Yusa bin Nun, Nabi Yusa kembali mengikuti jejak ikan, ya. Nanti insya Allah kita sebutkan di situ. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, ke kisahnya, tentunya kita akan sebutkan dalil-dalil yang menguatkan bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Yang pertama, dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Allah menyebutkan fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, lalu mereka berdua, nanti ada kisah, keduanya itu berjalan, Nabi Musa mencari ilmu dengan Nabi Khidir dan mencari ilmu melalui gurunya itu Nabi Khidir. Min ibadina, dari kedua hambaku, atainahu rahmatan, keduanya kami berikan kepadanya rahmat. Min indina, dari sisi kami, ya. Rahmatnya dari sisi kami, berarti wahyu. Nabi Musa diberikan rahmatan min indillah, Nabi Khidir juga dikasih rahmatan min indillah, karena di sini Allah mengatakan rahmatan min indina, berarti sama-sama diberikan wahyu. Min laduna ilma, dari ilmu yang diajarkan dari sisi kami. Ilmu ladunna, ilmu laduni, ya, adalah ladunhu. Ladun minallah, di sisi Allah langsung. Ini wahyu. Ilmu laduni itu ilmu wahyu maksudnya. Karena ada mengatakan ilmu laduni itu ilmu tabir yang menyingkap dari sebuah peristiwa, ilmu hikmah. Ini di kalangan orang sufi. Tapi ini salah, karena ilmu laduni itu adalah ilmu di sisi Allah berupa wahyu. Ya. Ini dalil yang pertama menunjukkan rahmatan min indina, ya. Min ibadina atainahu, dari kedua hamba kami yang kami berikan rahmatan, kasih sayang, min indina, dari kami. Ayat yang kedua, ucapan Musa tatkala hal attabiku ala antu allimani mimma allam tarushta, bolehkah aku mengikutimu mimma allam tarushta, supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Nabi Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajariku sebuah ilmu? Jadi Nabi Musa berguru kepada siapa? Nabi Khidir. Kemudian Allah, Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati' ma'iyya sabra. Kamu tidak akan mampu sabar. Fakaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khabra? Bagaimana aku bisa sabar? Wong urusannya belum saya ketahui. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, satajiduni insyaallah. Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Insyaallah kamu dapati aku orang yang sabar dan saya tidak akan bermaksiat kepadamu. Ya. Kalau seandainya Nabi Khidir ini wali, bukan rasul, bukan nabi maksudnya, bukan seorang nabi, ini saya Musa tidak akan berbicara kepadanya dengan cara yang seperti ini. Ya. Dan Khidir juga tidak akan menjawabnya dengan jawaban seperti itu. Kalau seandainya dia wali, dia akan mengatakan, ya, nanti kita lihat kejadian apa yang terjadi. Ya. Tapi Nabi Khidir mengatakan, apa? Innaka lan tastati. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan wahyu dari Allah. Berarti Nabi Khidir adalah nabi. Ya. Dan Nabi Khidir mengatakan, fa ilam qala fa in tabatani fala tasalni. Kalau kamu ikut kepadaku, jangan kau tanya sesuatu. Sesuatu pun hatta sampai aku katakan kepadamu sebuah urusan. Ya. Barakallahu fikum. Maka tatkala Nabi Musa bertekad untuk pergi mencarinya, meskipun harus berjalan dalam waktu yang lama, ya, ada yang mengatakan 80 tahun mencari Nabi Khidir. Ya. Musa merendahkan diri kepadanya. Tatkala ketemu, Nabi Musa pun merendahkan diri. Ya. Menghormatinya. Mengikuti dalam hal sebagai orang yang mengambil ilmu. Namanya murid, ya suruh ngapain ikut. Ini menunjukkan bahwa Khidir adalah seorang nabi yang juga dapat wahyu. Yang Nabi Musa tidak dapat wahyu yang ada pada Nabi Khidir. Ya. Ia diberi keistimewaan berupa ilmu laduni. Ilmu langsung dari Allah. Dan rahasia kenabian yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Posisinya sama-sama nabi. Dan ikhtaja bihadzal maslak biainihi ar-Rumani ala nubuwatil Khidir. Al-Imam ar-Rumani dinukil oleh Ibnu Katsir dengan dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir adalah seorang nabi. Yang ketiga dalilnya, anna Khidra aqdama ala qatli dzalikal gulam. Nanti ada sebuah kisah Nabi Khidir itu nyembelih anak kecil. Wa madzaka illa liwahyi ilaihi. Tentunya tidak akan seperti itu kecuali itu adalah saran dan perintah dari Allah. Mana tadi tiba-tiba hilang. Bentar ya. Iya. Khidir tadi apa menyembelih anak kecil. Dan itu tidak mungkin kecuali karena adanya wahyu dari Allah yang maha mengetahui. Inilah bukti jelas bahwa dia seorang nabi, terjaga dari maksum. Namanya orang membunuh itu dosa enggak? Namanya membunuh anak yang belum salah dosa. Tapi khusus Nabi Khidir itu adalah syariatnya khusus dari dia. Dia tidak berdosa. Dan itu adalah wahyu dari Allah. Paham? Kuat gak? Tambah kuat? Ya. Li'anan walilah yajuzulah li'iqdam ala qadrin nuhus bimujarati mayulaka fijal wikhfaladihi. Karena kalau seorang wali tidak boleh membunuh jiwa hanya karena lintasan hati saja. Karena lintasan hati dia bukan nabi, enggak mungkin bisa salah menurut kesepakatan para ulama. Adapun Khidir membunuh anak kecil tadi yang belum balik, hal itu karena mengetahui jika anak itu besar nanti kelak menjadi anak yang membahayakan, menyeret kedua orang tuanya kepada kekafiran, ya, kecintaan mereka ke dalam mendalam kepadanya, saking cinta kepada anak, akhirnya orang tersebut terseret kepada kekafiran, maka dibunuh biar orang tuanya selamat. Dan ini pun diambil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dengan pendapat ayat ini. Yang keempat, banyak, sangat kuat sekali. Annahu lamma fasara al-Khidir ta'wilu tilkal afa'ili Musa, ketika Al-Khidir menjelaskan tafsir dari perbuatan kepada Nabi Musa, dia menyatakan rahmatun min rabbik wa ma fa'altu an amri. Ada kan surat Al-Kahfi ada kayak gitu kan? Dan tidaklah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Berarti dari siapa? Allah. Berarti wahyu. Jadi kalau ada mengatakan Nabi Khidir itu nabi atau bukan? Jawabannya nabi. Empat dalil dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Barakallahu fikum. Fa idza thabatat nubuwwatuhu kama dzakarna lam yanqa liman qala bi wilayatihi wa anna waliy qad yutli'u ala haqiqatil umur. Jika sudah ditetapkan bahwa beliau adalah seorang nabi, tentunya pendapat yang mengatakan ia hanya seorang wali yang biasa mengetahui perkara tanpa syariat tahiriyah tidak lagi memiliki dasar. Jadi lebih kuat empat dalil yang mana di dalam Al-Qur'an itu sendiri dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita masuk pada kisah. Kisahnya berawal dari Nabi Musa berkhutbah. Enggak ada di Al-Qur'an ini. Qama Musa alaihi salam fi Bani Israil, dia khutbah di kaumnya Bani Israil. Yadkuruhum bi ayyamillahi wa ayyamillahi bi ni'amuhu wa bala'uhu. Nabi Musa mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Tentang kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Sampai para pendengarnya, kaumnya dari Bani Israel itu meneteskan air mata. Terharu dengan ucapan Nabi Musa. Hati mereka menjadi lembut. Setelah selesai, Nabi Musa pun pergi. Ya. Fasu ila ayyunnas a'lam. Nabi Musa ditanya, siapa manusia yang paling pintar, paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku. Ya. Faqala ayyu rasulillah hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Ditanya lagi, mendatanginya dan bertanya, apakah ada di muka bumi ini orang yang paling pintar daripada kamu? Dia jawab, la ma'a'lamu fil ardi rajulan khairan wa'alamu aminni. Saya tidak mengetahui orang yang lebih pintar di muka bumi ini kecuali saya. Ya, kalau kisah yang tadi Ashabul Kahfi tentang Mas Insya Allah. Kalau penduduk apa pemilik dua kebun tentang la Masya Allah la quwata illa billah. Dan ini Nabi Musa ditegur oleh Allah SWT dikarenakan dia mengatakan saya paling pintar, saya paling berilmu di muka bumi ini. Fa'adaballahu alaihi idh lam yarud dal ilma ilaih fa'auhallahu ilaih. Kemudian Allah menegurnya, tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada, ditanya saya. Harusnya kan? Allahu a'lam. Jadi adabnya seperti itu kan? Kalau ditanya, kalau kita enggak tahu, jawabnya Allahu a'lam. Kalau kita mengatakan al ilmu indallah, ya. Setelah kita jawab pertanyaan Allah, gimana hukum tayamum kalau enggak ada air? Oh, kalau enggak ada air, tayamum ini dalilnya ini. Walillahilhamd. Al-ilmu indallah. Allah musta'an. Kita kembalikan kepada Allah. Ya, namanya manusia punya kesalahan. Nabi Musa punya kesalahan. Yang dengan kesalahan ini akan menjadikan sebuah syariat dan kisah Ibrahim sangat besar. Akhirnya ketemu Nabi Khidir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salah salat. Ya kan? Akhirnya muncullah syariat sujud sahwi. Dan yang lainnya masih banyak dengan kesalahan-kesalahan yang itu atas takdir Allah terjadilah sebuah syariat. Atau bukan Rasul misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kalungnya hilang. Ada ayat turun. Ya. Atau bahkan kejadian orang kafir. Al-Walid Ibn Mughirah bertanya seperti ini, jawabannya seperti dibantah oleh Allah melalui surat Al-Mudathir. Masih banyak, banyak kejadian-kejadian itu. Masyaallah, fa'ataballah, Allah menegurnya. Kemudian inni a'lamu bil khairi inda man huwa. Sungguhnya aku lebih mengetahui di mana letak kebaikan itu. Allah mewahyukan kepadanya. Inni abdan min indi ibadi. Kemudian Nabi Musa, memang Nabi Musa secara kepintaran, keilmuan tidak ada yang menyaingi di zaman itu. Dia akui seluruh dunia. Namun dengan dia tidak mengembalikan ilmu tersebut kepada Allah, Allah menjadikan sebab sebuah hikmah yang besar. Allah menunjukkan. Allah mengatakan, aku mempunyai seorang hamba. Min ibadi. Bima jama'il bahrain. Abduna Khidir. Ya. Huwa a'lamu minka. Ada orang yang lebih berilmu daripada kamu. Kemudian Nabi Musa ingin dikenalkan, ingin dipertemukan. Dallini ala hadzal rajul alladhi ataitahu minal ilmi malam tu'tini hatta ata'allamu min. Ya. Tunjukkanlah wahai Allah kepada orang tersebut yang aku akan belajar darinya sebuah ilmu yang belum engkau berikan ilmu tersebut kepadaku. Maka kemudian Allah pun menyatakan dalam surah Al-Kahfi kan, fantalaqa bifatahu ya Yusha bin Nun, ya. Wa id qala Musa li fatahu atina ghadaana, ya. Laqad laqina min safarina nasab. Masyaallah wa rahmakumullah. Ya. Ya, setelah itu kita baca ayat itu sudah cerita itu. Ya, sudah cerita. Maka Musa pun berangkat bersama pemuda mendampinginya Yusha bin Nun membawa seekor ikan di dalam keranjang yang akan dibuat makan. Musa berkata kepadanya, aku hanya memberimu tugas satu hal. Ya. Maka laftu kathiron. Saya menugasi kamu cuma satu. Yaitu beritahukan kepadaku tempat di mana ikan itu meninggalkanmu. Kalau ikan itu lepas, ngomong. Ikan itu lari, sudah hilang darimu, ngomong. Karena Allah sudah memberikan sebuah tanda kamu ketemu orang tersebut apabila kamu sudah berpisah dengan ikan yang kamu bawa. Ya. Kemudian Baik qala Musa li fahatta idza ataina sakhra fa wad'a ru'u sahuma. Untuk kita baca ayatnya aja dengan terjemahannya insyaallah sudah mewakili biar lebih tahu maksudnya. Ya. Ayat berapa di situ, Mas Wali? 61. Ya, kita baca. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukba. Ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya atau Yusuf bin Nun maksudnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ya, lama berjalannya. Ya, ini bentuk keajaiban Allah Subhanahu wa taala kepada atau mukjizat. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Sudah bertahun-tahun jalan. Ketika Nabi Musa sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya. Ya. Fatakhadha sabila fil bahri saroba. Ikan itu lompat mengambil jalannya ke laut. Jadi lompat terus kemudian apa namanya? Ngukut-ngukut-ngukut terus masuk ke laut, pergi. Falamma jawaza, maka ketika Nabi Musa telah melewati tempat itu, Musa berkata, atina goda'ana lakot lakina min safarin hadha nasoba. Ayo dah, kita istirahat dulu. Sarapan. Makan. Bawa kemari makanan kita. Bekalnya dibuka. Tadi Yusuf bin Nun disuruh jaga ikannya. Jangan sampai terlewatkan. Pada saat mau makan, Yusuf bin Nun mengatakan, ya, bukan, sungguh kita telah letih istirahat. Qala ara'aita id awaina. Nabi Yusuf bin Nun mengatakan, tahukah kamu wahai Nabi Musa, id awaina, ketika kita mencari tempat pelindung tadi, ila sakhra, di batu tadi, nasitul hud, tatkala kita itu sedang mencari beristirahat makan, tiba-tiba Allah melupakan kepadaku. Shh, apa sih? Nanti lu bikin konsentrasinya buyar. Biasa aja. Coachnya datang. Ya. Ini mau dilanjutkan enggak? Ya. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tadi kan dipesenin Nabi Yusuf, kalau ikannya loncat ngomong. Dia tahu ikannya enggak ada, tapi tiba-tiba lupa dilupakan syaitan. Ini memang seperti ini. Seperti dua orang yang diramalkan, bukan peramal ya, ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, yang satu dieksekusi mati, yang satu selamat. Padahal kalau nanti selamat, kamu ngomong ke raja bahwasanya yang nafsirkan saya. Lupa. Sampai gara-gara lupa itu Nabi Yusuf di penjara lama sekali. Hikmahnya ada di balik itu. Sujud sahwi juga disyariatkan karena Rasulullah lupa. Ya, barakallahu fikum. An adzkura wa takhadha sabila fil bahri ajaba. Setelah itu dia ngambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dia lihat ikannya itu, karena saking aneh ikan lihatnya enggak biasa, mungkin ya jalannya aneh, mau cari air itu aneh. Ikan biasa kan gini-gini ya. Mungkin ya enggak tahu alam bentuknya aneh. Kita enggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi dengan keanehan itu malah bikin lupa. Wasiatnya Nabi Musa suruh ngomong kalau ikannya loncat, ya. Qala dzalika ma kunna nab. Itu yang kita cari. Fartadda ala atharihi maqassasa. Balik lagi, cari tempat yang tadi, batu tadi. Kan tadi kan ada batu istirahat makan. Pada saat dia cari buka bekalnya, ikannya udah enggak ada. Pas itu, oh, ikannya lompat. Ya, sudah lari ya. Ya, kan lompat. Akhirnya balik. Ya. Di situ tempatnya muwafa jada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba sudah di situ. Ya. wa 'allamnahu min ladunni ilma, min ladunna ilma, yang telah ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ya, Nabi Khidir yang dia cari. Qala lahu Musa, hal attabiqu 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa tahu ini Nabi Khidir. Ini yang diwahyukan Allah, seorang hamba yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Langsung saja tuntut poin Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Ala antu allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku, mimma ulimta, dari apa yang telah engkau ketahui, menjadi petunjuk untukku. Jadi Nabi Musa belajar. Bisa diambil faedah, namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Sak pinter-pinternya kamu, belum selesai ilmu kamu. Jangan kamu punya target SMA selesai. Nanti padahal ilmu masih banyak. Akhirnya selesai ya wis, orasi naublas rata lem ya, kerja enggak ada, sibuk dengan ilmu lagi, sudah seakan-akan enggak seperti orang yang belajar ilmu ini. Jangan seperti ini. Apa kata Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan, lantas tati ama iya sabro, wera sabar melu aku. Kamu tidak akan sabar ikut aku. Kemudian Nabi Musa, kaifa nasbir ala malam tuhid bihu bro, gimana bisa sabar? Wong pengetahuannya belum diketahui. Nah itu yang bikin kamu gak sabar kan? Ya, kamu gak akan sabar. Ini rasa kepo, rasa ingin tahu itu yang bikin tadi ya, kamu gak akan sabar. Cuma misalnya teman kamu bilang, sini saya mau ngomong. Gak jadi, wih itu dikejar mas. Ngomong apa toh? Mas gak jadi, ayo untuk ngomong apa. Ini manusia punya pengen tahu ini. Punya sifat. Dan Nabi Musa dikatakan sama Nabi Khidir, kamu gak sabar. Loh, kok gak sabar gimana? Wong anak belum diajari. Wisto, kamu tidak akan sabar. Loh, gimana? Wisto. Jadi ingin tahu sifat manusia. Satajiduni insyaallah, Nabi Musa pede. Kamu akan dapati aku insyaallah, ini sedang insyaallah ini. Sabira, orang yang sabar. Wala aksilaka amro, saya tidak akan bermaksud kepadamu. Siap. Sendiko tahu. Ya wis, deal, mangkat, ayo, melaku, dik, jalan. Kala fa ini tabak tani, si, sak turingi mangkat, aku ni isyarat. Apa aku isyarat deh? Pala tas alni an syai'in, wene melu aku, ojo takok satu pun, secuil pun raleh takok. Waduh, ya, raleh takok. Hatta uhdi salah kami hudikro, kecuali memang kamu enggak tanya saya kasih tahu. Ya wes fan, bismillah deal, angkat. Antolako, kedua orang, ketiga orang tadi berjalan. Hatta idza ragiba, tapi ini disebutkan dua, berarti Yusuf bin Nun enggak ikut. Hatta ragiba fi safinati kharaqaha. Enggak taunya jalan karena dekat laut. Numpak perahu. Ya. Keduanya menaiki perahu. Qala akhdan, disebutkan dalam sebuah riwayat, enggak bayar. Tapi Nabi Musa juga kok ora bayar, enak teman ki wong jan. Ya kan? Qala akhraqtaha. Tiba-tiba Nabi Khidir melubanginya. Burung buak men bocor. Perahune bocor. Tapi pito, wong numpak kok enak-enak dibocori. Akhirnya malah tuh kurangi tekan pantai lemes kan. Ya. Ya. Kala sampai laut, sampai dasar, apa sampai pantai. Lho kowe iki pito? Kok dibolongi to? Wong perahu penak-penak ditumpaki kok dibolongi? Alam akul lakum. Les tak omong itu mau. Inna kalantas tata iya masabir. Aku kira bakal sabar melu aku. Oh iya di mau syaratir oleh takok. Nabi Musa kok ya takok. Kok apa dibolongi? Kok dibocor ke perahu ini? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Nabi Musa membela. Ya Allah, janganlah engkau menghukum saat aku karena kelupaan. Ya, bima nasitu wa la turhikni, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Piye gampang wae tak wis. Ya. Maaf ya. Ya, tak maafkan. Jalan lagi. Antolaka. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Laku ning kampung nu cah cilik ini. Wah, mati. Disembelih bocahe. Ya, disembelih. Orang normal. Nabi Musa takok. Wal aqtal tanafsan zakiyatan biwairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukro. Wei, Idir. Wiki beda, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Jiwa yang bersih. Beda kalau jiwa yang preman, nakal, dibatani, normal bagi Nabi Musa, biasa. Ada orang malak, dibanting, mati, biasa. Iki cah cilik, orang didosa, dibatani. Aku tahu tanam san zakiyatan biwiri nafsin. Ya. Jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang yang lain. Laqad ji'ta syai'an nukro. Kamu aneh. Suatu yang mungkar. Ya. Ya, Nabi Idir bilang lagi, "Qal alam aku lakum mesti tak omong itu kat mau. Innaka lantasti innaka lantasti kowe kira sabar melu aku. Mak iya sabar." Wala, ya sudahlah. Aduh, lali meneh. Nabi Musa terus bilang, "Qala in sa'altuka an sa'in ba'da fala tusahibni." Ya wis, iki terakhir. Nek aku takok meneh. Wis aku rapang melu kowe meneh. "Ba'da fala tusahibni." Ya, maka jangan lagi engkau membolehkan aku untuk menyertaimu. "Qad balagta min ladunni udra." Kamu sudah ngasih udur dua kali. Ya. Bantolako. Jalan lagi. Ilmunya enggak banyak ngomong, ilmunya enggak nasihat, ngones pokoknya ilmunya itu di luar nurul semua. Apa? Nalar semua. Kok nurul? Ya. Antalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin. Dia masuk sebuah negeri. Sudah malam. Istat'ama ahlaha, meminta untuk dijamu, capek udah jalan. Biasanya kan kalau ada orang musafir datang sebuah kampung, "Wah, masya Allah, ahlan wasalan, siapa ini, dari mana, monggo silakan dijamu," kan gitu. Ya, fa'abau ayyudayifuhuma, tapi dinengke. Nabi Musa, "Boleh nggak saya nginep sini?" "Nggak boleh." "Aduh, boleh nggak saya singgah seperti?" "Nggak boleh." "Nggak normal." "Ya sudahlah, balik." "Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan." Di pinggir kampung mau keluar panggung, dan mau keluar kampung ada rumah meleot, mereng apa namanya, rengkot gini, mau ambruk ini. Ini teladung pitik seburuk nih. Kena angin sepul, fuh, rumah miring. Ya, fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda faqamah. Ya. Keduanya mendapati dinding rumah yang berroboh, lalu dia menegakkannya. Nabi Khidir itu langsung, tolong aku, ditrek ngene terus dibunekke, dikuatke sampai bener-bener cecek. Modu yak-yak ra ambruk meneh. Nabi Musa takok meneh. Pak sahabat. "Lau syi'ta latakhadda alaihi ajra." "Heh. Mau kan warga kene wonge sentimen mbek dhewe to. Lah saiki dhewe wis ngedeke apik-apik njaluk bayaran." Ya. "Mau ora gelem nulungi dhewe, saiki dhewe nulungi ganti dong minta bayaran." Ayatnya gini. "Qala lau syi'ta." Kalau seandainya kamu mau, "Latakhadda alaihi ajra." Kamu ngambil upah dari yang punya rumah ini sah-sah saja. Gimana? Biar kita bisa makan. Kata Nabi Khidir, hadza firaqi baini wa bainak. Ini perpisahan antara aku dengan kamu. Selesai. Selesai. Rungujane kowe nek arep melu aku entuk ilmu aja takok. Malah takok tapi ya sudah, tiga ilmu, tiga kejadian tadi memisahkan. Sa'unabbi'uka. Kemudian Nabi Khidir memberikan tafsir, memberikan hikmah di balik itu. Sa'unabbi'uka, akan memberikan penjelasan kepadamu. Malam tasdi' alaihi sabra bita'wili, malam tasdi' malam tasdi' alaihi sabra. Ya, atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Amma safinatu, adapun perahu yang tadi, yang kemarin atau yang tadi, lima sakin itu miliknya orang miskin, gaweane mung nelayan, gaweane mung ya sebagai apa namanya, punya perahu itu untuk kerja, baik nelayan juga nyari apa penumpang fil bahri, nyari uang di lautan. Fa aradtu an aibaha wa kana wara'a malikun, sengaja saya lubangi, saya rusak biar tenggelam, ya, karena wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dibolongi men tenggelam, ya, men iso nanti diambil lagi sama nelayan tadi, diperbaiki, nah dirampas kan silang belas, paham enggak? Nah, karena ada bajak laut mau lewat. One piece one. Ada pemimpin yang mau merampas perahu-perahu nelayan. Akhirnya dipolongi, men kelelep, mengko men iso dijikuk meneh karo nelayan sing tadi. Oh, nota maksudte. Wa amal gulam, adapun cah cilik sing tak sembelih wingi. Pakana abawahu mu'minaini faqasina anturhikohuma tughyana wa kufra. Dua orang tuanya itu solih, solihah, mukmin, mukminah. Aku khawatir kalau dia anak kecil tadi gede ini maksa wong tuane dadi kafir. Sesatan dan kekafiran, tughyanan wa kufra. Akhirnya istak sembelih wong tuane men selamat. Oh, nota. Wa ammar jidar. Faradna ayyub dilahuma. Allah melanjutkan. Dan aku, kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan Allah menghendaki dengan seorang anak lain. Akhirnya, anak tadi kan, anak durhaka ini, calonnya ini, sembelih wae. Nanti biar orang tuanya melahirkan anak yang soleh. Ya. Ini anak-anak yang ngelaturannya biye. Doakan ra sembelih ngawur we. Itu Nabi Khidir khusus, ya. Hanya orang itu aja. Jangan jadikan dalil Nabi Khidir, ya. Wa amal jidar, adapun apa tadi? Pager omah sing wis reot meh ambruk, bahkan li gulamain milik dua anak yatim di kota itu. Yatimaini fil Madinah, bakana tahtahu, yang di bawah rumah yang reot nanti ada harta warisan yang sangat banyak. Kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha, kedua orang tuanya termasuk orang yang saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, Allah menginginkan, menghendaki agar keduanya sampai dewasa baru bisa mengambil harta tersebut. Nek ijik cilik untuk harta, ya banyak sing ngapusi, banyak yang bohongi. Kalau sudah besar, ya Allah tunjukkan hartanya bisa dimanfaatkan. Kan sama rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang dari Allah. Wa ma fa'altu, kata Nabi Hidin, dan tidaklah aku melakukan tiga-tiganya tadi. An amri, bukan dari urusanku. Berarti dia dapatlah wahyu. Dzalika ta'wilu, ini penjelasan, keterangan. Malam tasdi alaihi sabro, yang keterangan itu kamu tidak akan sabar mengambil ilmunya. Ya. Wa yus'alunaka 'an dzil qarnain. Besok cerita tentang dzil qarnain. Barbuto. Maksudnya habis ujian. Karena mungkin ujian libur, mungkin setelah tes menunggu rapot, insyaallah kita cerita Nabi dzil qarnain. Apakah beliau nabi atau bukan, insyaallah kita akan cerita pada kesempatan yang datang. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Tak singkat. Yang penting kita paham Nabi Khidir adalah sebuah seorang nabi sebagaimana disebutkan dengan 5 dalil tadi. Wallahu ta'ala suwab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.